bermaklum kepada orang tua, ibu menyesal tapi maklum. Kalau mereka menjadi maklum kita tidak maklum. Tapi kalau kita yang bermaklum malah maklum. Mengapa maklum? Sholat bisa kekhusyuk. Kalau orangnya beda dengan kita, hati kita tuh bundel. Kok ini? Saya pernah tahun 2010 pulang dari Jawa Tengah sampai di terminal Surabaya subuh. Saya berjamaah di musola di dalam terminal. Ternyata imamnya akan baca bismillah dan baca qur'an. Akhirnya hati tuh bundel. Akhirnya ingat, inilah para ulama memakruhkan karena kita sholat malah tak khusyuk. Karena sholat itu kan diri-diri biar kita khusyuk, malah kita marah dalam sholat. Jadi yang apa namanya makruh kalau imamnya sholat. Kalau imam sholat. Tapi kalau masjid-masjid ini yang perlu kita tahu, masjid-masjid yang didirikan oleh umat Islam Ahlus Sunnah dari dulu, masjid yang mewakafkan dulu orang Ahlus Sunnah sampai hari kiamat, yang menjadi imam, pengurus takmir, mengisi ceramah, semuanya harus Ahlus Sunnah. Kalau ada orang di luar Ahlus Sunnah menjadi imam, menyampaikan khutbah atau ceramah dari takmir, hukumnya haram. Karena itu melawan syartul waqif, syarat orang yang mewakafkan. Itu hanya perlu saya jelaskan. Kalau mereka ingin jadi ini, buat masjid sendiri. Jangan berpengaruh, harus ini perlu kita tahu saja. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan. Ya cuma kita jaga-jaga. Baik, Ustaz.